الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. Amma ba'd, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was-Sunnah. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada rukun yang ke-11, yaitu tentang diwajibkannya tasyahud yang terakhir. Kemudian beliau berkata, hafizahullah ta'ala, yang ke-12, al-julusu litasyahudil akhir. Duduk untuk tasyahud akhir. Untuk tasyahud akhir dan untuk salam. Untuk tasyahud terakhir, demikian pula untuk mengucapkan salam. Maka termasuk di antara rukun salat, seorang ketika melakukan tasyahud, dia harus dalam keadaan duduk. Tidak diperbolehkan ketika dia membaca tasyahud at-tahiyyatu lillahi wassalawatu tayyibat, dia melakukannya dalam keadaan berdiri. Ini tidak diperbolehkan. Maka dia harus melakukannya dalam keadaan duduk. Naam, ini ketika seorang membaca tasyahud akhir kemudian dilanjutkan dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian dia mengucapkan salam. Li'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa'alahu wa dawama alaihi. Sebab duduk ketika tasyahud akhir itu adalah merupakan perbuatan yang selalu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan satu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau tidak pernah meninggalkannya di dalam salat. Jumhur ulama menganggap bahwa itu adalah merupakan hal yang wajib berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya, tidak ada dalil yang memalingkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meninggalkan perbuatan tersebut, maka hukumnya adalah wajib berdasarkan perintah dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk salat seperti salat yang dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian rukun yang ke-13, at-taslim, mengucapkan salam ketika salat. Liqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa tahliluha at-taslim, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, dan yang menjadikan seorang halal untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan salat, yaitu setelah seorang mengucapkan salam. Maka mengucapkan salam menjadi akhir dan menjadi penutup salat yang dikerjakan oleh seorang yang mengerjakan salat. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam ini, wa tahliluha at-taslim. Fa yaqulu an yaminihi, lalu dia mengucapkan ketika dia menghadap ke sebelah kanan, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa an yasarihi, demikian pula ketika dia menghadap ke sebelah kiri, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dan apa yang disebutkan tentang mengucapkan salam dengan menyebut assalamualaikum warahmatullah di sebelah kanan dan di sebelah kiri assalamualaikum warahmatullah, ini riwayat yang paling banyak yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kedua salam tersebut hukumnya wajib, ataukah yang wajib hanya salam yang pertama saja, adapun salam yang kedua yang menghadap ke sebelah kiri hukumnya sunnah? Hal ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Jumhur mayoritas dari kalangan para ulama, dan itu diriwayatkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, bahwa yang wajib adalah mengucapkan salam yang pertama. Mengucapkan salam yang pertama ketika seorang menghadap ke kanan. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Adapun salam yang kedua hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua, dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula para pengikut Al-Malikiyah, mereka berpendapat bahwa kedua-duanya wajib. Salam yang pertama wajib, demikian pula salam yang kedua. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam yang sahih dalam hal ini, bahwa salam yang pertama itulah yang wajib. Adapun yang kedua hukumnya sunnah. Pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas dari kalangan para ulama. Hal ini disebabkan karena adanya riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah mengucapkan salam satu kali salam. Beliau pernah mengucapkan salam satu kali salam, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan satu kali salam ketika selesai sholat. Dan juga diriwayatkan dari beberapa asar dari para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah meninggalkan salam yang kedua, yang menunjukkan bahwa salam yang kedua hukumnya sunnah. Meskipun amalan yang paling afdal, yang paling utama tentunya seseorang mengucapkan dua salam, sebelah kanan, demikian pula sebelah kirinya. Lalu apa yang diucapkan ketika seorang menghadap ke kanan dan ketika seorang menghadap ke kiri? Ketika seorang menghadap ke kanan, maka dia mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullah. Dan pada saat dia mengucapkan ke sebelah kiri, maka dia mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullah. Ini yang terbanyak dari riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi terkadang boleh seseorang mengucapkan pada salam yang pertama dengan tambahan wa barakatuh, dengan tambahan wa barakatuh. Hal ini disebabkan karena diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam seperti dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah dari hadis Wa'il bin Hujar bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menghadap ke sebelah kanan beliau mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke sebelah kiri beliau juga mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullah. Jadi ke sebelah kanan mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke sebelah kiri mengucapkan Assalamu alaikum warahmatullah. Lalu apakah seorang boleh menghadap ketika menghadap ke kiri pada salam yang kedua juga menambah wa barakatuh? Hal ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang menambah wa barakatuh pada salam yang kedua. Perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama disebabkan karena berselisihnya mereka dalam menetapkan riwayat yang terdapat dalam sebagian nuskhah, seperti dalam nuskhah riwayat Abi Daud, ada sebahagian manuskrip itu menyebutkan tambahan wa barakatuh dalam riwayat tersebut, sementara dalam nuskhah yang lain itu tidak disebutkan ada yang tambahan wa barakatuh. Al-Allamah Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi hafizahullah taala, beliau menyebutkan ada satu risalah khusus, ya, menulis satu risalah khusus yang menetapkan bahwa riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tambahan wa barakatuh pada salam yang kedua itu sabit. Namun sebagian para ulama seperti Al-Albani rahimahullah, beliau menafikan adanya tambahan wa barakatuh dalam riwayat-riwayat tersebut pada salam yang kedua. Walhasil ini kembali kepada thubutur riwayah, keabsahan dari satu riwayat. Kalau riwayat itu sahih, maka tentu bisa diamalkan, seorang boleh mengucapkan pada salam yang kedua tambahan wa barakatuh. Adapun kalau kemudian seorang melihat bahwa tambahan tersebut ternyata tidak sabit dalam riwayat-riwayat tersebut, maka seorang mencukupkan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh pada salam yang kedua. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, diperbolehkan seseorang mengucapkan pada salam yang pertama assalamualaikum warahmatullah dan pada salam yang kedua assalamualaikum. Assalamualaikum tanpa tambahan warahmatullah ke sebelah kiri. Hal ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, demikian pula Imam Ahmad dan yang lainnya. Dan diperbolehkan pula sebagaimana kita sebutkan tadi, seorang mengucapkan salam dengan cukup menghadap ke kanan sedikit dengan satu kali salam dengan menyebutkan assalamualaikum. Assalamualaikum. Namun sebagaimana kita sebutkan bahwa riwayat yang paling banyak dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri assalamualaikum warahmatullahi. Maka inilah yang paling sering diamalkan dan diperbolehkan kadang-kadang mengamalkan hadis-hadis yang lain sebagaimana yang telah kita jelaskan. Kemudian rukun yang ke-14, tartibul arkani ala ma taqaddama bayanuhu. Melakukan atau mengamalkan rukun-rukun itu secara berurutan sebagaimana yang telah disebutkan penjelasannya sebelumnya. Tidak diperbolehkan seorang ketika sholat dia sujud terlebih dahulu kemudian rukuk, dia sujud kemudian setelah itu dia rukuk. Tidak diperbolehkan, namun hendaknya dia melakukan secara berurutan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'alaha murattabatan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tersebut dengan berurutan. Wa qala, dan beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Wa 'allamaha al-musii'a fi salatihi. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada orang yang buruk pada saat dia mengerjakan salatnya biqaulihi tsumma, dengan ucapannya tsumma. Tsumma itu menunjukkan taqib, yakni setelah melakukan ini melakukan yang berikutnya, setelah melakukan ini melakukan yang berikutnya. Artinya secara berurutan, allati tadullu ala tartib, yang menunjukkan adanya urutan. Maka tidak diperbolehkan amalan-amalan salat tersebut dibulak-balik menyelisihi tata cara solat yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengan demikian kita telah menjelaskan 14 rukun dari rukun-rukun solat, dan ada beberapa yang diperselisihkan di kalangan para ulama apakah itu termasuk rukun atau suatu hal yang wajib namun tidak sampai kepada tingkatan rukun, seperti hukum bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti insyaallah taala akan ada penjelasannya secara tersendiri. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sampai di sini apa yang kita bacakan, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.